السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat azzaqullah, kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah, yaitu pelajaran-pelajaran penting berkaitan tauhid Allah Subhanahu wa taala, berkaitan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di al-faidah as-sabi'ah, faidah pelajaran yang ketujuh, makna la ilaha illallah, ya. Di halaman 19, ya. Makna la ilaha illallah. Para jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat yang Allah banyak menyebutkan dalam Quran, di antaranya dia kalimatut taqwa, ya. Kalimat yang sangat agung sekali. Kalimat yang ringan di lisan tapi azimah fil mizan. Tapi sangat agung dalam timbangan amal. Dan zikir yang paling afdal adalah zikir dengan mengucap la ilaha illallah. Mengucap kalimat tauhid. Bahkan sampai-sampai orang yang meninggal ketika sebelumnya membaca la ilaha illallah dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Talqinkan, ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mau mati. Karena demikian praktiknya Rasulullah, mengajarkan la ilaha illallah itu kepada orang yang mau meninggal. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Orang yang hidupnya senantiasa di atas kalimat la ilaha illallah, maka meninggal akan mendapat kepastian di atas ucapan la ilaha illallah dan meninggal di atas tauhid. Dan ini hakikat husnul khatimah. Jadi hakikat husnul khatimah berjamaah adalah seorang ketika meninggal di atas akidah yang lurus, di atas tauhid yang benar. Walaupun mungkin meninggal di atas kasurnya, meninggal dimanapun, ya, di atas kasurnya dia meninggal, tapi dia meninggal dalam keadaan membawa akidah yang lurus, dia hakikatnya husnul khatimah. Demikian pula kalimat la ilallah ini Allah menyebutnya dia kalimatut taqwa, para jemaah. Kalimatut taqwa. Dasarnya contohnya di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-26. Allah taala berfirman, id ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyata al-jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menamakan kesombongan yang ada dalam hati mereka itu kesombongan jahiliyah, hamiyah. Kesombongan jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Maka Allah memberi ketenangan kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang beriman. Lalu Allah mengatakan, wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan kalimat taqwa. Apa kalimat taqwa? Ini kalimat la ilaha illallah. Disebut kalimat taqwa para jemaah karena dengan mengucapkan la ilallah Allah akan menjaga. Taqwa itu kan artinya menjaga diri. Ya. Menjaga diri dari azab Allah. Orang yang mengucap la ilaha illallah, mengamalkan la ilallah, maka orang itu terjaga, terpelihara dari azab, terpelihara dari mara bahaya, diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Ya. Atau kalimat taqwa maknanya, nah, misalkan, kalimat taqwa maknanya apa jemaah? Kalimat yang menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Antum juga merasakan ya, orang kalau sudah ngaji tauhid, Allah sudah memberi hidayah sunnah memahami tauhid, itu Allah jaga dari berbagai macam maksiat. Lebih menjaga orang yang sudah memahami tauhid dari dosa-dosa. Antum lihat ada orang yang dulunya kerja di bank, setelah ngaji dia keluar, dia tinggalkan maksiat. Yang dulunya perokok, dia tinggalkan rokok. Yang dulunya suka dengar musik, dia sekarang enggak lagi. Dulunya dosa maksiat tarkus sholat, kalau sholat enggak pernah di masjid. Itu semua terpelihara dengan tauhid para jemaah. Maka ini makna kalimat la ilallah merupakan kalimatu at-taqwa. Ya, Syekh Fauzan mengatakan li'annaha taqiya man qalaha mukhlishan lil azza wa jalla taqiyahu minan nar. Karena orang yang mengucap la ilallah secara ikhlas murni, ya, dari hatinya mengucap la ilaha illallah, maka terpelihara dari api neraka. Dan juga orang kalau bertauhid lurus, konsekuensinya dia akan meninggalkan banyak maksiat. Ya. Maka para jemaah sekalian, di antara teori kalau menurut syariat, ya, orang supaya tercegah dari perbuatan haram seperti korupsi, bagaimana ini memberantas korupsi? Maka gampang saja, suruh ngaji para pejabat itu, ngaji tauhid dengan benar, luruskan akidahnya dengan benar, insyaallah Allah menjauhkan dari segala macam maksiat termasuk masalah korupsi dan semisalnya. Jadi kalau korupsi itu dicegah bukan dengan ditambahnya gaji. Ya, supaya tidak korupsi katanya tambah gajinya. Oh, tambah teman jemaah. Orang itu tidak akan merasa puas namanya harta. Sampai hatta zurtumul maqabir. Alhaqkumu takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia kalau sudah dikasih harta satu lembah, dia akan minta lembah yang satunya. Jadi tidak mengentaskan korupsi kalau dengan ditambah gaji, tapi dengan suruh ngaji tauhid. Ya, luruskan akidah tauhidnya. Baik, kalimat la ilaha illallah juga dia merupakan disebut kalimatul ikhlas namanya. Dan yang menarik para jemaah, ya, kalimat la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas dari sisi orang yang mengucapkan la ilaha itu tidak nampak lisannya gerak. Coba antum mengucapkan la ilaha illallah, bibir antum itu bisa diam karena ini kalimat ikhlas, tidak menunjukkan gerak. La ilaha illallah, enggak ngene-ngene gitu cuma. Ya, ini kalimat ikhlas, ya, dinamakan kalimatu al-ikhlas. Dan kalimat ini tidak semata-mata ucapan. Nah, ini dijelaskan oleh mu'alif sekarang dari mulai makna la ilaha illallah, kemudian rukun la ilallah, kemudian syarat la ilaha illallah. Jadi kalau setiap orang yang mengucap la ilallah selesai tanpa ada syarat, rukun, dan tanpa ada konsekuensi, ya, burung beo pun berarti muslim cuma. Karena burung beo sudah bisa mengucap la ilallah sekarang. La ilallah, la ilallah, gitu kan? Diajari. Burung beo itu ngomong apa saja bisa. Ya. Suruh dia ucap syahadat bisa. Maka kalimat yang agung ini tidak sekedar ini laisat mujaradat kalam. Bukan semata-mata ucapan, tapi ada makna, ada konsekuensi, ada syarat-syarat, ada rukun yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Dan yang paling penting makna la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan. Dari dua sisi minimal. Jadi la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, dari dua sisi. Sisi yang pertama dari segi makna. Dalam bahasa Arab, ilah itu artinya makhluk, artinya ma'bud, sesembahan. Jadi bukan tiada Tuhan, tapi tiada sesembahan yang benar. Ya. Dan jangan diartikan tiada sesembahan selain Allah. Bukan, karena sesembahan selain Allah banyak, ini menyelisihi realita. Sesembahan selain Allah banyak di muka bumi ini sekarang? Banyak, sesembahan selain Allah banyak sekali. Macam-macam bentuknya, ada kuburan, ada pohon, ya, ada jin, yang paling banyak jin. Nyi Roro Kidul termasuk juga ilah, sesembahan, ya, karena kan yang dimaksud dengan sesembahan itu yang mereka ibadahi, baik Allah ataupun selain Allah, itu ilah namanya, sesembahan. Baik Allah atau selain Allah, pokok setiap yang diibadahi namanya sesembahan. Hanya bedanya kalau nyembah Allah itu sesembahan yang hak. Kalau nyembah selain Allah berarti sesembahan juga, namun sesembahan yang batil. Tapi itu sesembahan para jemaah. Dan Allah juga menyebut dalam Quran, kalau Allah menyebut al-aliha. Aliha itu sesembahan-sesembahan yang banyak. Maka mengartikan la ilaha illallah, tiada sesembahan selain Allah, ini menyelisihi realita. Realita banyak sesembahan selain Allah. Jadi kalau ada orang menyembelih kerbau atau kambing, hewan dalam rangka pengagungan, ini namanya ibadah. Jadi menyembelih hewan dalam rangka pengagungan, ini namanya ibadah. Yang dalam istilahnya disebut, istilah khususnya disebut an-nusuk namanya. Nusuk, ya. Contohnya dalam Al-Quran Allah menyebut kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad bahwasanya salatku, ya, dan nusukku, hidup dan matiku. Apa nusuk? Nusuki ay dzabhi, sembelihan. Maka dalam Islam mengalirkan darah hewan itu bentuk ibadah. Tapi yang bagaimana yang ibadah ini maksudnya yang ada unsur pengagungan atau ada unsur takut. Takut datang bahaya sembelih hewan, takut atau mengagungkan. Maka ini ibadah. Yang seharusnya kita menyembelih ini karena takut kepada Allah. Kita menyembelih kambing, sapi karena cinta kepada Allah. Kita menyembelih ini dalam rangka pengagungan kepada Allah. Itu baru yang benar. Tapi kalau menyembelih kerbau, sapi, kambing ini untuk karena takut dengan Nyi Roro Kidul dan semisal, berarti dia telah menyembah. Jadi nyembah itu bukan ruku sujud saja. Menyembah itu mengibadahi jemaah. Disinilah hakikat ibadah yang kebanyakan kaum muslimin secara khusus, ya, manusia secara umum tidak paham arti dari menyembah. Jadi menyembah disangkanya apa? Begini kepada dewa atau kepada patung. Enggak. Itu bagian dari cara bentuk penyembahan. Jadi penyembahan itu dengan mengalirkan darah hewan, yang dalam Islam disebut ibadah. Karena ibadah sendiri secara bahasa artinya ketundukan. Ya. Al-ibadah fi lughah artinya al-khudu' wa at-tadhallul. Ibadah secara bahasa artinya apa? Al-khudu' wa at-tadhallul. Perendahan diri, ketundukan, kehinaan, menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi ibadah itu secara bahasa ditinjau dari perbuatan, maknanya menundukkan diri, tunduk, taat. Seperti antum sekarang sedang ibadah. Antum sekarang ngaji seperti ini sedang menghinakkan diri, taat, tunduk kepada Allah. Ya, ketundukan, ya. Merendahkan diri di hadapan Allah. Namun jenisnya apa? Menuntut ilmu. Jenisnya sholat, jenisnya puasa, jenisnya birrul walidain, jenis sedekah, banyak macamnya. Semua orang yang melakukan ini tadi ditinjau dari perbuatannya sedang khudu' wa tadhallul kepada Allah. Nah, maka orang-orang yang tunduk kepada Nyi Roro Kidul dan yang semisal, jin dan yang semisal, berarti sedang melakukan ibadah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah namanya syirik besar. Ya, karena ada syirik itu besar dan kecil. Syirik yang besar memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi definisi syirik besar itu apa? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini enggak ada yang kecil. Definisi ini, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini enggak ada yang namanya syirik yang kecil. Jadi ini syirik besar definisi ini. Adapun definisi syirik kecil adalah setiap perkataan atau perbuatan yang agama menamainya syirik. Jadi ada syarat ini. Satu syaratnya harus disebut syirik oleh agama. Itu baru disebut syirik kecil. Terus yang kedua, perkataan atau perbuatan bentuknya bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah ranahnya syirik besar. Kalau keyakinan. Jadi syirik kecil itu hanya dalam perkataan, hanya dalam perbuatan. Ya. Kemudian perkataan perbuatan yang disebut syirik ini adalah wasilah. Wasilah, sarana yang yuaddi ila syirkil akbar, yang menghantarkan kepada syirik yang besar. Nah, itu definisi syirik kecil. Jadi sekali lagi berarti syirik kecil artinya setiap perkataan dan perbuatan yang dinamakan syirik oleh agama yang merupakan wasilah atau pengantar kepada syirik yang besar. Itu definisi syirik yang kecil. Adapun syirik besar selesai definisinya tadi. Ya, sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah banyak macamnya, ibadah hati. Contohnya tawakal, contohnya al-mahabbah, al-khauf, ar-raja, ini semua amalan hati. Ya, cinta, takut. Nah, takut yang seperti itu tuh, takut nyiroro kidul marah, nanti enggak memberikan ikan ya, sehingga saudara-saudara kita yang di pesisir pantai selatan itu karena takut dengan nyiroro kidul tadi, ini takut yang syirik besar. Takut seperti itu hanya kepada Allah. Beda dengan takut COVID dulu ya, takut COVID, takut jin. Kalau takut pocong itu syirik apa jaman? Takut pocongnya. Lah itu takut pocong itu takut yang tobi yang boleh. Takut jin misalnya, takut jinnya moro-moro mencekik gitu ya, moro-moro menampakkan dengan wajah yang menyeramkan, itu takut biasa, boleh. Tapi kalau takut wali yang ada di dalam kubur, nanti wali ini bisa mendatangkan mudharat, ya, takut ini yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, ini namanya takut yang syirik yang besar, bukan kecil. Syirik yang besar yang ulama menyebut ini al-khawfu as-sir, takut yang tersembunyi namanya, ya, takut yani dapat malapetaka ya dari penghuni daerah ini, sehingga kalau lewat permisi mbah, putumu lewat, ojo ganggu mbah, itu takut yang sir, bahaya cuma itu akidah. Nah, ndak yang ndak ngaji tauhid seperti itu ndak paham, bisa jatuh sehingga kepada kesyirikan. Ya. Taib. Jadi sekali lagi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang maknanya khusus, bukan tiada Tuhan. Karena dari segi makna dia bukan Tuhan tapi sesembahan. Ilah itu ma'bud namanya. Dari segi yang kedua jemaah, la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah. Karena Abu Jahal dan orang-orang musyrikin dulu sudah mengakui Tuhannya Allah. Lalu kalau la ilaha illallah artinya tidak Tuhan selain Allah, berarti dakwah kepada Abu Jahal percuma. Karena Abu Jahal berarti sudah beriman. Karena Abu Jahal mengimani Tuhan, enggak ada Tuhan selain Allah, yakni yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Berarti Abu Jahal sudah enggak perlu didakwahi karena sudah mengakui Tuhannya Allah. Maka la ilaha illallah bukan artinya itu. Karena buktinya Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ditanya siapa Rabbmu, dia akan mengatakan Rabbku Allah, Tuhanku Allah, kata Abu Jahal. Tapi ketika suruh tahu, kalau gitu ucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau. Karena paham makna la ilaha artinya tiada sesembahan yang benar itu hanya satu. Jadi sembahan yang banyak itu bukan sembahan yang benar, sembahan yang tidak benar. Tidak mau ngakui itu. Nabi kan dakwahnya bukan katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi katakan tiada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Mereka enggak mau ucapkan itu. Kata Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah oleh kalian, kalian akan bahagia. Mereka enggak mau mengatakan. Bahkan mereka menganggap aneh. Enggak aneh, sungguh sangat aneh katanya. Masa sesembahan cuma satu? Harusnya sesembahan itu banyak. Gitu. Maka ini dua alasan ini. Apa alasan yang pertama? Dari segi makna, ilah itu bukan bermakna Tuhan pencipta, tapi adalah ilah artinya makhluk sesembahan yang diibadahi. Yang kedua, orang-orang musyrikin sudah mengakui Tuhannya Allah, pencipta, penghidup, yang memberi rizki dan semisal. Ya, maka la ilaha illallah artinya sebagaimana yang dijelaskan oleh mu'alif di sini, yaitu apa? Tapi kita baca qala al-musannif ya rahimahullah ta'ala ma'na la ilaha illallah, arti la ilaha illallah ma'naha artinya la ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin dengan benar atau yang benar illallah kecuali Allah. Jadi pada lafad la ilaha illallah, la ilahanya diartikan la ma'buda haqqun boleh atau bihaqqin boleh. Jadi kalau diartikan la ma'budah saja masih salah. Jadi makna la ilallah yang batil, yang tidak benar itu satu, la robba ilallah, itu satu yang salah ya. Tidak ada Tuhan pencipta, pengatur, pemilik, penguasa kecuali Allah. Salah itu. Artinya itu salah satu dari makna la ilallah, tapi bukan itu inti dari makna la ilallah itu maknanya. Yang kedua yang salah, la ilallah diartikan la ma'buda ilallah. Itu juga masih salah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ya. Ini menyelisih realita tadi. Sesembahan selain Allah banyak. Kok dikatakan tiada sesembahan selain Allah? Banyak sesembahan selain Allah. Maka yang kurang dari la ma'budah ilallah adalah kata-kata yang benarnya itu enggak ada. Harusnya yang benar itu la ma'budah haqqun atau la ma'budah bihaqqin. Ya. Jadi yang kita nafikan itu adalah sesembahan yang batil. Yang kita tetapkan satu saja itu sesembahan yang hak. Makanya sekali lagi, nyirarab kidul sesembahan. Allah sesembahan juga. Bedanya, Allah sesembahan yang hak, nyirarab kidul sesembahan yang batil. Siapa yang nyembah nyirarab kidul? Ya itu tadi yang menyembeli hewan untuk dia. Yang mengatasnamakan untuk nyirarab kidul. Yang takut kepada nyirarab kidul. Dan ini diantara pembatal-pembatal keislaman. Ya. Jadi la ma'buda bihaqqin ilallahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti jemaah dibedakan antara ar-rabbu dengan al-ilah. Ar-rabbu ya al-ilah. Apa bedanya ar-rabbu dengan al-ilah? Kalau ar-rabbu itu rububiyah, artinya Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur. Itu rabb. Rabb itu pencipta, pengatur, penguasa, itu Rabb. Kalau al-ilah artinya al-ma'bud, sesembahan yang benar, yang tiada sekutu bagi Allah. Tapi ketika disebutkan salah satunya saja, maka ar-rabbu masuk di dalamnya makna al-ilah. Jelas ya? Disebutkan al-ilah saja masuk di dalamnya makna ar-rabbu. Tapi kalau kita mau bedakan, bedanya itu tadi. Contoh jemaah, pertanyaan malaikat munkar nakir di alam barzakh yang ditanyakan man rabbuka. Maka kalau disebutkan rabb saja itu wajib terkandung di dalamnya makna al-ilah. Maka antum harus tahu pertanyaan munkar nakir itu bukan yang ditanyakan siapa penciptamu. Siapa yang memberi rezeki, bukan. Kalau ini semua orang bisa jawab. Hatta yang ateis pun dalam hati kecilnya ada yang memberi rezeki, mengatur hati kecilnya ya, mengatakan Allah. Walaupun mulutnya dengan sombong yang mengatakan anti ya, tidak percaya kepada Tuhan. Secara umum fitrah manusia bisa menjawab. Makanya yang kalau yang dipertanyakan siapa Tuhan penciptamu, itu semua bisa jawab di alam barzah. Tapi ketika ditanya siapa Rabb zat yang kalian ibadahi, nah baru banyak yang pelengak-pelongo artinya, banyak yang ha la adri, banyak yang begitu jawabannya. Jadi kalau pertanyaan malaikat man rabbuka terkandung di dalamnya ai wa ilahuka, man ilahuka, siapa. Taib, kenapa enggak tanya langsung saja man ilahuka, kenapa harus man rabbuka? Loh, karena yang disembah itu adalah zat yang telah apa jemaah? Yang kita sembah itu zat yang telah apa? Yang telah menciptakan kita, mematikan, menghidupkan, yang telah memberi rezeki. Maka sesembahan kita itu ya Rabb. Ya. Maka pertanyaannya man rabbuka? Itu sudah double. Siapa yang telah menciptakanmu yang kalian ibadahi? Enggak bisa jawab kalau enggak nyembah kepada Allah. Enggak beribadah kepada Allah. Jadi kaidahnya kalau disebut Rabb sendiri saja maka masuk di dalamnya makna al-ilah. Disebut ilah secara tersendiri masuk di dalamnya makna ar-rabb. Kalau disebut dua-duanya al-ilah dan ar-rabb maka artinya berbeda. Contoh, ya ayuhannasu ubudu rabbakum. Itu dibedakan. Ubudu artinya al-ilah uluhiyah, rabbakum artinya pencipta, pengatur, penguasa. Jelas ya? Berarti kaidahnya adalah kita diperintah beribadah itu hanya kepada zat yang telah menciptakan kita, bukan dat yang enggak pernah menciptakan kita. Taib. Di antara yang salah lagi makna la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada pembuat hukum syariat kecuali hanya Allah. Itu semua adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Tapi bukan itu makna la ilallah, tapi inti la ilallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Taib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dalika, hal tersebut, yang demikian itu, ya, bi anna Allah, bahwasanya Allah, huwal haqqu, adalah sesembahan yang hak. Jadi dalilnya, la ma'budu bihaqqin adalah, bi anna Allah huwal haqq. Lalu sebaliknya, wa anna ma yad'una min dunih, dan bahwasanya yang diibadahi selain Allah, al-batil adalah kebatilan. Walaupun disebut Tuhan, ya, walaupun disebut sesembahan. Ini satu, ini surah Luqman ayat yang ke-30. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Di sini Allah mensifati bahwa yang diibadahi selain Allah itu disifati dia yang lemah, yang tidak mampu memperkenankan doa. Itu. Jadi sesembahan-sembahan selain Allah itu Allah sifati di sini dalam surah Al-Kahf disifati lemah. Kalau lemah menunjukkan tidak pantas diibadahi. Berarti kalau dia walaupun sesembahan yang diibadahinya selain Allah ini yang lemah, ya, maka berarti tidak pantas untuk disembah walaupun disebut sesembahan. Perhatikan di sini, waman adzallu mimma yad'u min dunillah. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada yang menyeru kepada selain Allah? Yang dia seru itu la yastajibu lahu, yang tidak mampu memperkenankan doa sampai hari kiamat pun, saking mustahilnya gitu. Barangkali nanti kalau sampai nanti sudah lama baru bisa mengijabah, tidak, hatta sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari apa? Mereka lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Jadi apa kesimpulan dari ayat ini? Yang diseru selain Allah itu adalah lemah, enggak mampu. Jangankan menciptakan, memperkenankan apapun dari permintaan yang menyembahnya, enggak mampu. Kalau dia enggak mampu menunjukkan lemah, berarti enggak pantas, enggak layak untuk disembah. Ya. Menunjukkan berarti ini sesembahan yang batil. Nah, jadi dua ayat. Satu surah Luqman, kalau surah Luqman jelas. Ya, dzalika bainallahi wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi ba'al batilu. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-8-nya al faidah tsamina adalah arkanul la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Rukun la ilallah ini ada dua. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh muallif di sini. Dan inilah hakikat tauhid, jemaah. Jadi hakikat tauhid itu adalah penggabungan antara penetapan dan penafian. Tidaklah disebut tauhid kalau cuman penetapan. Sesembahan adalah Allah. Belum tentu dia mengatakan sesembahan hanya Allah, tapi bisa jadi ada sembahan yang lain selain Allah. Kalau cuman mengatakan sesembahan adalah Allah, bisa saja dia mengatakan sesembahan ini Allah. Ada lagi sesembahan yang lain juga selain Allah. Tapi kalau mengatakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, berarti yang lain enggak ada sesembahan yang benar, hanya satu. Kalaupun ada sesembahan semuanya batil. Jadi harus terpenuhi dua ini, dua rukun ini. Penggabungan antara penafian dan penetapan. Kalau penafian saja, oh itu berarti kekufuran, berarti tidak mengakui adanya sesembahan. Tidak ada sesembahan. Selesai. Mau benar mau batil pokoknya enggak ada sesembahan. Itu kekufuran kalau cuman penafian saja. Berarti hakikat tauhid itu adalah penetapan plus sekaligus penafian. Dalam tauhid semua ini termasuk dalam tauhid asma wa sifat, jemaah. Ada penetapan, ada penafian. Itu menetapkan apa dalam tauhid asma wa sifat? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Nama yang paling indah, sifat yang paling tinggi. menetapkan bagi Allah dan menafikan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, kehinaan, kejelekan, keburukan yang tidak pantas bagi Allah, seperti sifat dolim, sifat mati, sifat lemah, itu kita nafikan. Maka dalam sifat Allah ada dua, ada sifat subutiyah yang kita tetapkan dan ada sifat manfiyah yang kita nafikan. Ya, demikian dalam semua kaidah tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, semuanya harus ada penggabungan antara penetapan dan penafian. Nah, dalam kalimat tauhid itu ada dua rukun. Qala al-musannif rahimahullah li kalimati tauhid la ilaha illallah ruknani. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki. Dari mana kata memiliki? Kata li. Li-nya itu disebut lam li tamlik. Li kalimati. Jadi kalau terjemahan secara harfiahnya, bagi kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Ya, tapi kita tidak harus seperti itu menerjemahkan. Jadi menerjemahkan itu ada yang metodenya per huruf, per lafad ya. Dan ini khusus bagi para santri dalam mempelajari, ya ini kitab-kitab para ulama demikian. Ya, dengan lafdiyah secara per lafad. Ya. Ada penterjemahan itu yang kedua, yakni secara makna, ya, jadi diambil maknanya. Dan kadang-kadang perlu demikian terjemah. Seperti saya sekarang, sampai sekarang saya masih bingung dalam menterjemahkan dalam bahasa Indonesia hadis Nabi, ahlul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran itu para pembaca, penghafal Quran itu ahlullah. Kalau biasanya terjemahkan keluarganya Allah, wa khassatu dan orang-orang khususnya Allah. Kalau diartikan keluarga Allah kayaknya enggak pas ya. Keluarga Allah berarti Allah berkeluarga. Atau dengan bahasa Arabnya saja berarti ahlinya Allah. Nah, tambah rancu dalam bahasa Indonesia ahli. Ahli itu kan dalam Indonesia bisa bermakna pinter. Ya kan? Dia ahli ini di bidangnya, kan gitu. Padahal maksud di situ ahlu yakni ya keluarga gitu. Cuman apa yang enak di situ cuma dalam bahasa Indonesia. Ya terkadang sulit. Maka saya sendiri kalau menerjemahkan istiwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras ber. Kalau terjemahan biasa kan bersemayam ya. Tapi itu juga sebenarnya kurang pas ya. Karena kalau arti istiwa dalam bahasa Arab justru yang paling mendekati adalah secara bahasa Arab asli artinya yaitu ala wartafa'a wasu'ida, artinya naik tinggi di atas. Istiwa itu. Adapun kalau bersemayam malah agak jauh justru. Ya. Bahkan arti duduk lebih dekat sebenarnya. Tapi juga nanti takut disalahpahami, Allah duduk di atas arasy. Walaupun kalau kita ahli sunnah ya jemaah mensikapi ayat-ayat nas atau wahyu itu tidak perlu heran, bingung, kaget. Itu sikap ahli sunnah. Karena ahli sunnah berprinsip pasrah tunduk kepada wahyu. Walaupun akal mungkin belum mencerna atau tidak paham, tidak masalah. Kalau ahli bidah lain, kalau ada ayat atau hadis itu yang langsung kok seolah-olah bertabrakan dengan akalnya, mereka tahan dulu. Si. Lihat dulu dengan akalnya. Maka kalau ada wahyu yang menurut akal ya, menurut akal mereka merasa heran, kaget, langsung mereka akan menampakkan. Misalnya Allah memiliki tangan ya. Yadullah fawqa aydihim. Ya bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan. Itu langsung mereka heran. Loh, si mosok. Mosok Allah punya tangan. Mosok iki. Mosok koyo makhluk. Nah, ini gitu. Jadi ahli sunnah ketika mendengar ayat wahyu ya nas dalil enggak pernah moso, enggak ono moso ahli sunnah itu. Tapi terima masalah paham dan pahami sapa jari nanti, yang penting ini wahyu dia terima. Jadi enggak kaget Allah punya jari, tenang ahli sunnah. Ahli bidah moso jari. Emang Allah moso Allah punya jari. Ini ayat loh, mesti ayat rek. Cela, ayatnya harus sesuai akal. Akhirnya mereka banyak menolak sifat gara-gara enggak sesuai akal. Rata-rata mereka menolak sifat Allah itu karena tidak masuk akal. Masa Allah punya wajah, punya. Bahkan mizan. Itu orang Mu'tazilah menolak mizan di hari kiamat, alasannya emangnya Allah tukang sayur katanya. Emang Allah tukang sayur, subhanallah jemaah. Allah itu maha berkuasa jemaah. Kata mereka nih, berkuasa ngitung amalan hamba, enggak perlu pakai mizan. Kalau tukang sayur ngitung tomat berapa kilo, cabai sekarang lagi mahal, harus dihitung. Sekilo berapa cabai sekarang? 100 ribu cuma. Harus dihitung. Kita manusia, Allah enggak perlu. Oh, kalau orang awam, iya juga ya. Berarti menetapkan mizan adalah merupakan penetapan yang sia-sia. Iya, enggak usah, bahkan enggak boleh, kata mereka. Diingkari wahyu. Azab kubur juga gitu. Kata mereka azab kubur, nah, di Quran kan enggak ada, kata mereka. Terus di hadis, hadisnya belum mutawatir, ditolak. Terus secara akal enggak mungkin. Masa ada, coba kalau kuburan digali, digali lagi kuburan, lihat mayit mana ada yang bekas dibakar, enggak ada. Ya. Jadi mereka itu dalam beragama hanya ingin melihat hal yang konkret-konkret, hal yang nyata saja, yang dia saksikan. Hal-hal gaib mereka bawa kepada hal-hal yang nyata. Padahal agama kita ini dua aja, berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya zahir, dan juga dalam agama kita ada hal yang berkaitan sifatnya batin, sifatnya gaib. Maka ada rukun iman yang 6, semuanya masalah batin. Malaikat Allah, malaikat hari kiamat, ini semuanya masalah gaib. Kalau urusan gaib kita hanya iman, gak ada lain. Ya, maka kalau iman itu bukan terhadap hal yang nyata. Ya, misalnya saya beriman dengan kembang ini. Salah ucapan itu, karena kembang ini kelihatan, tidak perlu iman. Kelihatan. Ya. Iman itu kepada yang tidak kelihatan, adab kubur, nikmat kubur, ya, kepada Allah. Ya, itu iman. Jadi salah kalau saya iman kepada kembang ini karena kembang ini kelihatan. Ya. Baik, para jemaah. Jadi kita ini kalau mendengar ayat Allah, misalnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebut dalam hadis Allah punya telapak kaki. Ya kita tenang saja. Hatta kalaupun Allah duduk di atas aras, tentu kita juga tenang-tenang saja seandainya ada ucapan ini dari ulama. Karena apa? Karena kalaupun ia duduk Allah di atas aras, tentu duduknya laisa kamitslihi syai, duduknya tidak seperti kita duduk. Ya cuman ulama ahli sunnah pun tidak ada yang menerjemahkan, mengartikan, memaknai istiwa itu duduk. Ulama ahli sunnah rata-rata mengartikan dia ala wartafa'a wa sa'ida, naik tinggi di atas, seperti itu. Bahkan ada makna yang juga dipersisikan oleh para ulama ahli sunnah, yaitu makna istiwa itu diartikan al-istiqrar namanya. Al-istiqrar itu bertempat, menetap. Al-istiqrar. Ulama ahli sunnah berselisih, sebagian tidak menetapkan istiqrar. Karena istiqrar itu ya mungkin yang diartikan bersemayam tadi, istiqrar ya, dalam bahasa Indonesia diartikan bersemayam. Ini ulama ahli sunnah ya berselisih dalam masalah mengartikan istiwa dengan istiqrar. Namun kalau yang ala wartafa'a, naik tinggi, wa sa'ida, di atas, ini ulama ahli sunnah sepakat dengan makna itu. Hanya satu, ada imam ahli sunnah yang mengartikan istiwa itu duduk, ada, yaitu Imam Al-Baihaqi. Cuman kita tenang, kalaupun Imam Baihaqi ngomong misalnya Allah duduk, ya harus dipahami duduknya Allah tentu tidak serupa dengan duduknya makhluk. Karena memang secara bahasa Arab istiwa bisa bermakna duduk. Orang kalau naik kendaraannya, naik unta, naik kuda, atau naik sepeda motor, orang itu berarti telah istiwa di atas sepeda motornya. Orang ini itu bisa diartikan duduk, di antara maknanya kan duduk. Maka kalaupun ada ulama ahli sunnah yang mengartikan istiwa Allah di atas aras yang duduk, kita tidak masalah. Tidak masalah berarti tidak kaget gitu. Karena selalu bawa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Allah punya telapak kaki. Itu kan kalau ahli bid'ah gemeter cuma. Gemeter tuh masuk sih. Akal itu langsung. Langsung akal yang bicara. Dan langsung pikirannya serupa dengan makhluk. Ya. Kan Nabi menyebutkan bahwa neraka itu terus minta jatah tambahan. Terus minta jatah tambahan neraka itu. Lalu kata Nabi, hatta yadu'a Rabbul Izzati qadamahu, sampai akhirnya Rabbul Izzah Allah Azza wa Jal meletakkan, lihat, meletakkan telapak kakinya di neraka. Sekarang pertanyaannya, apakah seperti kita kalau menginjakan kaki di bara api? Anggaplah neraka ini api, bara api. Apa seperti itu? Laisa kamitslihi syai. Bagaimana meletakkan, bagaimana pula telapak kakinya? Kenapa bagaimana ini kita katakan tidak tahu? Karena memang demikian semua sifat Allah tentang bagaimananya kita tidak menetapkan, yakni dalam arti tidak membagaimanakan, tidak mengetahui hakikat bagaimananya. Tapi makna telapak kaki, paham tidak tuh? Telapak kaki itu bukan ini, bukan ini tangan, bukan. Telapak kaki kita paham maknanya. Tapi bagaimananya telapak kaki Allah itu di rumah. Saya di Surabaya membeli rumah. Sekarang kalau antum ditanya apa makna rumah, antum paham? Paham rumah bangunan yang biasa dihuni, di dalamnya ada ruang dan semisal. Ya rumah terbayang, paham makna rumah. Tapi kalau saya tanya antum, bagaimana bentuk rumah saya yang saya beli di Surabaya? Tahu tidak antum? Tidak tahu. Tapi makna rumah tahu, tapi bentuk rumah yang saya beli enggak tahu. Kenapa? Karena saya tidak memberitahukan antum. Karena memang juga saya tidak beli, ini cuma contoh saja. Jelas ya, Mak? Sama hanya Allah memberitakan kepada kita, dia punya wajah, dia punya tangan, dan dia punya semua sifat yang Allah sebutkan dalam Quran. Atau Nabi kita sebutkan dalam hadis, termasuk telapak kaki, termasuk jari. Allah kabarkan itu, Nabi kabarkan itu. Tapi kita tidak mengetahui hakikat kaifiatnya. Maka kita katakan tentang kaifiat adalah wallahu alam. Tapi makna jangan mengatakan wallahu alam. Seperti saya beli rumah di Surabaya. Antum tahu maksud rumah wallahu alam. Padahal antum orang Indonesia maksudnya. Iya nih antum orang Afrika. Kata rumah itu enggak tahu ya wajar. Antum orang Indonesia. Rumah ya. Tapi kaum yang sesat dalam masalah sifat Allah diantaranya kaum mufawidoh namanya. Mufawidoh. Yang menyerahkan ilmu kepada Allah tentang makna, makna sifat dan apalagi kaifiat sifat. Makna sifat saja mereka mengatakan tidak tahu. Apa itu wajah Allah? Wallahu alam. Bagaimana bentuknya? Ya tambah wallahu alam. Wong maknanya saja tidak tahu. Apalagi bentuknya. Ini kaum mufawidoh. Ya. Jadi kaum mufawidoh itu kaum yang dalam mensikapi sifat Allah dia menyerahkan makna dan kaifiat sifat kepada Allah. Jadi mengatakan wallahu alam, enggak tahu, enggak menetapkan makna apalagi kaifiat. Kita yakin jemaah Allah itu punya kaifiat dalam sifat, hanya saja kita tidak mengetahui. Jadi jangan antum salah paham ya. Ahli sunnah bukan tidak menetapkan kaifiat. Ahli sunnah meyakini Allah itu punya kaifiat sifatnya itu. Hanya kita tidak mengetahuinya. Ya, itu yang dimaksud tanpa membagaimanakan ya sifat Allah. Taib. Jadi dalam nama dan sifat ada penetapan penafian. Dalam bahasan kita sekarang pun dalam tauhid uluhiyah yaitu dalam kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun ya. Al-awwalu rukun yang pertama an-nafyu yaitu penafian. Apa maksudnya penafian di sini? Wa huwa nafyul uluhiyyati amman siwallah. Itu penafian sesembahan selain Allah. Seluruh sesembahan selain Allah yang batil dia nafikan. Itu makna yakni an-nafyu. Dan ini terdapat pada kalimat la ilaha. Jadi pada kalimat la ilaha itulah penafian. Adapun as-sani yang kedua yaitu al-isbatu penetapan. Dan ini pada kalimat ilallah. Penetapan wa huwa isbatul uluhiyyati lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, itu penetapan uluhiyah hanya milik Allah semata. Pada apa? Illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dibagi dua. La ilaha ini penafian, illallah penetapan. Menafikan apa? La ilaha menafikan semua sembahan yang batil. Menafikan semua sembahan yang batil selain Allah. Lalu apa penetapan maknanya ilallah? Yakni menetapkan sesembahan yang hak hanya satu saja itu Allah. Jelas ya? Mana dasarnya? Surah Al-Baqarah diantaranya ayat 256. Qala ta'ala faman yakfur bittawguti. Ini nafiyu atau al-isbat ini? Faman yakfur bittawguti. Ini an-nafiyu atau al-isbat? Hah? menafikan atau menetapkan? Siapa yang kufur kepada tagut? Ini penafian atau penetapan? Ya jemaah. Atau ada khilaf di kalangan para? Ini penafian kan? Jelas ini an-nafyu. Siapa yang kufur kepada tagut? Ini penafian. Jadi harus kita mengingkari tagut. Tagut itu sembahan selain Allah. Lalu wa yu'min billah, ini al-itsbat atau an-nafyu? Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Penetapan, isbat. Jadi pada lafaz ini Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi", ini adalah makna dari la ilaha illallah. La ilaha pada kata faman yakfur bitaghut, ilallah pada lafaz wa yu'min billah. Ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kalau sudah kufur kepada tagut, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwah, tali. Maka nama urwah itu bagus ya. Urwah itu tali. Ya, buhul yang mengikat. Ya. Ada nama sahabat. Cuman jemaah hati-hati juga kalau kita memberi nama anak dengan awalan yang berhuruf ain. Karena orang Indonesia paling susah ngomong ain. Biasa diganti dengan hamzah. Ya kan, namanya aslinya Utsman, tapi jadi Usman. Usman. Ali menjadi Ali. Kan gitu. Paling pol Usman, paling pol itu. Kalau ndak Usman kan hamzah atau Usman. Sampai ke Al-Fatihah merembet. Siratal ladzina ngan ngamtang alaihim. Sampai merembet ke situ. Dan itu para jemaah, kalau baca Al-Fatihah itu lahannya lahan jali, yakni salah itu salah yang merubah arti, itu lahan jali namanya. Itu salatnya ndak sah. Tapi kalau selain Al-Fatihah, walaupun lahan jali sampai merubah arti, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun. Jadi ulama fikih sepakat demikian. Makanya antum minimal perbaiki bacaan antum Al-Fatihah dulu lah. Karena dengan modal Al-Fatihah itu bisa menjadi imam. Naik Al-Fatihah tidak benar, tidak boleh jadi imam, tidak boleh, karena membuat orang sholat tidak sah. Misalnya, ghairil maghzubi alaihim waladdallin, maghzubi merubah arti. Tapi yang tidak merubah arti, solatnya masih sah. Contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, harusnya apa? Alhamdulillah. Tapi dibaca alhamdulillah, tidak merubah arti, sah masih solatnya. Tapi kalau ngamtang alaihim, merubah artinya. Ya, maka hati-hati ya man. Jadi lahan ada dua, lahnu al-jali dan lahnu al-khafi. Ya, lahan jali artinya salah baca, merubah arti. Ya, karena salat itu Al-Fatihah itu rukunnya salat. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kata ulama kalau Al-Fatihah salahnya sampai merubah arti, ya, maka itu tidak sah salatnya. Terus jemaah, dalam membaca Quran juga bisa jadi salah baca mad juga merubah arti, harus hati-hati. Contoh, fasalli li rabbika wanhar, fasalli. Itu jangan dimadkan menjadi fasalli li rabbika. Maka jangan baca Quran dengan model cara kita belajar mengeja dulu. Bismillahirrahman. Jadi kepanjangan akhirnya madnya kalau cara baca begitu. Fasalli itu artinya salatlah wahai perempuan. Padahal yang dihitab diajak bicara siapa di situ? Rasulullah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah wahai Muhammad untuk Rabbmu dan menyembelih kurbanlah. Tapi kalau fasalli li rabbika menjadi salatlah wahai perempuan. Rubah artinya. Ya. Siratal ladzina an'amta. Ya. An'amta itu juga merubah arti. Jadi hati-hati dalam masalah membaca mad. Di antara kesalahan dalam baca Al-Fatihah juga suka dikol-kolahkan yang bukan huruf kol-kolah. Misalnya apa? Alhamdu itu harusnya alham, alnya tahan, jangan ale. Alhamdulillah, alhamdu. Ya bani Isra, Isra salah. Israil, Israil, jangan Isra, Israil. Ya, fir'a, fir'a, fir'auna, fir'a, Fir salah fir, yani tahan fir. Fir Israel, jangan. Kalau kolkolah betul, kolkolah kan lima hurufnya. Kut bujadin atau baju di toko. Ba jim dal ta qaf, baju di toko, lima huruf. Itu baru dikolkolahkan. Ya. Bahkan harus terasa kalau itu kolkolahnya kubro, ada di akhir kata seperti had had. Ya. Nah, itu diantara kesalahan, tolong diperbaiki. Ada orang yang baca Qurannya mantap, bagus, sayang baca mad kepanjangan. Misalnya Maliki, Maliki yaumiddin, Maliki. Subhanallah, suaranya enak, bagus, sayang kepanjangan madnya. Menjadi kacau gitu cuma. Bagi orang yang paham tentu. Nesing dah paham yuk, Masya Allah enak-enak, enggak ada salah he. Padahal salah semua itu. Maliki yaumiddin. Ma, jadi Maliki itu dua harokat. Maliki yaumiddin, Maliki ma, jangan ma kepanjangan. Terus antum kalau jadi imam juga, kalau dari sujud bangkit itu takbir, jangan takbir selama antum bangkit. Allahu akbar. Subhanallah. Itu yang sujud itu cuma kan belum bar itu belum bangkit itu. Sujud malah sudah sesak itu. Subhanallah rabbiyal a'la. Ya, karena imamnya Allah. Antum takbir itu Allah itu dua harokat selesai. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah. Selesai, jangan ikut bareng pas berdirinya. Ya. Jadi usahakan demikian ya, pahami fikih imam, fikih dalam bacaan Al-Qur'an. Wabil khusus surah Al-Fatihah. Taib. Kemudian faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamalaha wallahu samiun alim. Ini surah Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi. Mana syahidnya di sini? Yang menunjukkan bahwa dalam kalimat la ilaha itu ada penafian dan penetapan. Di Quran ada penafian dan penetapan dalilnya, seperti faman yakfur bitagut. Dan ini Allah memerintahkan kepada kita untuk kufur dulu kepada taugut. Ingkari taugut. Taugut itu diambil dari kata togo, ya, artinya tugian melampaui batas. Melampaui batas secara bahasa demikian makna taugut. Cuman diistilahkan baik melampaui batas dalam masalah sesembahan, menyembah. Orang yang menyembah selain Allah itu melampaui batas. Yang harusnya hanya untuk Allah, dia melampaui batasnya. Ya. Dan rata-rata para jemaah sekalian, penyimpangan dalam agama, rata-rata penyimpangan dalam hal apapun, kesesatan itu rata-rata karena sebab al-ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Khawarij sesat berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Ahli bidah dalam masalah bidah-bidah dikir-dikir ya, orang-orang tasawuf berlebih-lebihan dalam dikir. Dia kencengkan suara, berlebih-lebihan al-ghulu. Ghulu dalam lafaz. Ya. Gulu dalam lafad, menambah-nambah yang tidak diajarkan Nabi, lafad-lafadnya. Antum tahu salawat itu, banyak salawat yang justru dihafal, beredar di masyarakat, salawat yang gulu, yang berlebihan, yang tidak diajarkan Nabi, lafad-lafad salawat. Contoh salawat Fatih, salawat milik yakni Tariqat Tijaniyah, ya, Ahmad Tijani, itu dia punya salawat buatan namanya salawat Fatih. Mereka nih sufi tarekat Tijaniyah ini meyakini orang yang membaca sekali salawat Fatih itu lebih baik dari membaca Quran 5000 kali. Satu kali loh salawat Fatih. Belum ada salawat-salawat lain, salawat Nariyah, salawat Badar, salawat Munjiat, salawat Tibil Qulub, macam-macam. Itu semuanya tiap-tiap tarekat punya salawatnya. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamatan ala sayyidina Muhammadin alati tanhulu bihil muqaduatan parju bihil lahali misalnya suwi dan tak selamatan. Nah itu rata-rata begitu, ekstrim berlebihan dari yang diajarkan sewajarnya. Demikian rata-rata penyimpangan dalam agama ya. Jadi taugut itu segala hal yang berlebihan ya. Namun berkaitan dalam masalah ini berkaitan dengan masalah sesembahan. Maka setiap yang disembah selain Allah, ya, maka dia taugut. Setiap yang menyuruh kepada beribadah kepada selain Allah seperti syaitan, iblis, itu juga taugut. Maka contoh orang yang nyembah Nabi Isa, Nabi Isa bukan taugut, tapi yang taugut adalah iblis yang menyeru kepada menyembah Nabi Isa, syaitan. Maka kata para ulama, Imam Nuqay menyebutkan at-tawagid kathirah wa ru'usuhum khamsah, taugut itu banyak, namun pangkal pokoknya ada lima. Di antaranya dukun, di antaranya taugut, karena mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Ya. Baik. Kemudian sekarang al-faidah at-tasi'ah, faidah yang ke-9, yaitu syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat, syurut bentuk jamak dari syartun. Syarat-syarat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilallah bukan sekedar ucapan, tapi ada makna, ada konsekuensi, dan ada rukun serta ada syarat. Apa syarat yang pertama? Al-ilmu. Syaratnya ilmu. Dan ini ada dalil dari Quran, dari hadis sunnah jamaah. Ai yakni mengilmui bima'naha al-muradi minha. Yakni berilmu, yakni mengetahui makna yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Berupa apa? Nafyan wa isbatan, berupa penafian dan penetapan. Banyak kaum muslimin yang mengucap la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikat la ilaha illallah dalam hal penafian dan penetapan. Orang kalau mengucap la ilaha illallah, konsekuensinya berarti tidak mungkin dia menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak mungkin. Karena dia sudah memahami makna la ilaha, yakni menafikan semua peribadatan, semua sesembahan yang hak kecuali hanya kepada Allah. Al-munafi lil jahli, yang menjadi lawan adalah kebodohan, yang menafikan kejahilan, itu ilmu. Ya. Jadi al-ilmu al-munafi lil jahli, itu syarat pertama. Ilmu yang menafikan kejahilan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dalilnya di surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam, ini dasarnya ilmu. Fa'lam, ini dia syahidnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, berarti ilmui dulu makna la ilaha illallah, baru beramal. Wastagfir li dzanbik, ini amal, dan mohon ampunlah untuk dosamu. Walil mu'min, dan orang-orang yang beriman. Imam Al-Bukhari dengan landasan ayat ini beliau berdalil membuat kesimpulan judul dalam kitab sahih beliau. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu ya qabla al-qawli wal-amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Lalu Imam Bukhari bawakan ayat ini. Dan setiap judul-judul yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dan tolong perhatikan ikhwan, judul-judul yang ada di Sahih Bukhari itu buatan Imam Bukhari, judul-judul yang ada di kitab Sahih Bukhari. Tapi judul-judul yang ada di kitab Sahih Muslim, ada kan judulnya juga, itu judul bukan buatan Imam Muslim ya, bukan, tapi pensyarah. Kata para ulama, diantaranya ini yang buat adalah Imam Nawawi. Jadi jangan sampai kalau misalnya antum mencantumkan judul di kitab Sahih Bukhari, boleh antum mengatakan Imam Bukhari berkata. Boleh, lalu sebut judul. Tapi kalau dalam Sahih Muslim, antum tidak boleh mengatakan Imam Muslim berkata, lalu sebut judulnya itu. Tidak. Jadi Imam Muslim dalam Sahih Muslim hanya menyebut hadis-hadis saja. Tidak menulis judul. Judul siapa yang membuatnya? Para syurah, para pensyarah, di antaranya kata ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Jelas ya? Nah, itu bedanya antara Imam Bukhari atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ya. Karena Allah Maha mengetahui mutaqallabakum wa maswaakum, tempat kamu berbolak-balik ya. Mutaqallabakum wa mathwaakum, dan tempat kamu tinggal. Artinya saat berbolak-balik, saat ruku dan sujud, wa mathwaakum, tempat kamu tinggal, yakni berdiam saat tidak sedang ruku dan sujud. Ini maksudnya apa? Ini Allah Maha tahu bagaimana kalian sedang aktivitas ya, bagaimana kalian sedang diam, bagaimana ketika sedang ibadah, Allah Maha mengetahui. Taib. Adapun dari hadis yang menunjukkan syarat yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahli adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini Utsman maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati sementara dia tahu. Aina syahid? Hadza huwa syahid wa huwa ya'lamu annahu la ilallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati sementara dia tahu mengilmui la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Berarti masuk surga yang ada kaitan dengan Allah adalah syaratnya diilmui. Jadi hadis ini menunjukkan syarat untuk bermanfaatnya kalimat tauhid la ilallah adalah dengan ilmu mengetahui makna la ilaha illallah. Taib. Asyartus tsani, syarat yang kedua jemaah. Al-yakinu al-munafi lisyak. Al-yakin yakni al-munafi lisyak. Yakin yang menafikan keraguan. Ya. Dasarnya dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Jadi syarat la ilallah, orang yang mengucapkannya harus yakin. Yakin bahwa Allah memang zat yang wajib diibadah disembah secara benar. Ya, enggak ada ilah selain Allah yang benar, yang hak. Itu harus yakin. Jangan ragu, apa benar ya kita nyembah kepada Allah? Apa benar Allah itu ada lalu kita nyembah Allah? Nah, itu syak. Enggak berguna la ilaha illallah ucapannya kalau dia ragu. Dasarnya Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah. Jadi innama itu adatul hasr kata ulama ahli bahasa. Jadi adatul hasr ini alat pembatas innama itu. Innamal a'malu binniyat, itu innama itu pembatas. Artinya sesungguhnya hanya. Maka menerjemahkan innama itu harus sesungguhnya begini-begini hanya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung hanya niat. Itu. Makanya kata Nabi juga, innama umirtu bil wudu'i idza kumtu ila shalah. Sesungguhnya aku hanya diperintah wudu itu jika mau sholat saja. Maka kata para ulama, perintah-perintah wudu selain untuk sholat maka hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib. Perintah-perintah wudu selain untuk sholat maka hukumnya sunnah. Wudu mau tidur itu sunnah. Wudu setiap kali mau sholat itu sunnah. Karena tidak setiap kali mau sholat diperintah wudu jika tidak batal. Tapi di awal Islam memang demikian. Di awal Islam setiap kali mau sholat wajib wudu walaupun tidak batal sebelumnya. Lalu hukum ini dihapus. Maka Nabi pernah jemaah 5 kali sholat, Nabi hanya cukup dengan 1 kali wudu. 5 kali sholat. Berarti betapa Rasulullah SAW tahan ya, tidak buang angin, tidak buang hajat gitu. 5 kali sholat. Dan juga para ulama kita terbiasa sholat subuh dengan wudu bekas sholat isya. Sholat subuh, wudunya bekas sholat isya. Kenapa? Mereka tidak tidur, ibadah. Ya. Contohnya Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad ketika kedatangan gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ingin tahu, ya, yakni apa namanya perbuatan gurunya ini bagaimana diintipnya gitu. Pertama dihidangkan makanan oleh Imam Syafi'i dilalap habis semuanya. Ini satu pelajaran. Loh kok entek gitu. Terus yang kedua, Imam Ahmad melihat kok malam Imam Syafi'i hanya menelaah kitab-kitab, menelaah, tidak sholat tahajud. Terus yang ketiga ada keganjilan, Imam Syafi'i sholat subuh tidak wudu. Sholat subuh tidak wudu. Akhirnya ditanyakan. Maka Imam Syafi'i mengatakan ketika ditanya, ya, oleh Imam Ahmad muridnya. Jadi kata Imam Syafi'i, kenapa makananmu dihabiskan? Karena aku tahu makananmu makanan yang halal, sehingga aku senang dengan memakan makanan yang halal. Dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Terus yang kedua, kenapa anggota enggak tahajud? Karena aku sedang menelaah sebuah faedah, yang banyak faedah itu lebih afdol daripada sholat malam. Subhanallah. Jadi bertafakur tentang faedah ilmu satu itu lebih afdol dari sholat 100 rakaat. Ini tentang fadilahnya ilmu. Jadi ilmu dengan sholat apa? Tapi ini jangan alasan bagi antum jadi malas tahajud ya kawan. Anak bapak, anak kan sudah ngaji ini. Nah, ini Imam Syafi'i sedang menelaah Sehingga Imam Syafi'i dapat pelajaran dari hadis, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kenapa dengan si Nughair? Si Nughair ini burungnya anak kecil Abu Umair nih. Berarti anak kecil boleh diberi kunyah ya. Itu mati burungnya. Lalu Nabi hibur, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kenapa si Nughairnya? Jadi Abu Umair ini anak kecil, adiknya Anas bin Malik. Nah kata Imam Syafi'i, dari hadis ini aku dapat 1000 faedah. Dari hadis ini. Sampai beliau tidak tahajud. Jadi jangan kayak antum. Kalau antum kan tidak kayak kita. Jangan antum lah. Kita tidak tahajud bukan karena lah hadis. Kan memang ngoroknya tidak bangun cuma. Imam Syafi'i tidak tahajud karena lah hadis. Yang dengan itu dapat berapa faedah dari hadis satu? 1000 faedah dari hadis satu ini. Lalu kenapa aku sholat subuh tidak wudhu? Karena aku masih punya wudhu sholat isya tadi. Subhanallah. Ya, demikian. Jadi kadang-kadang bagi seseorang mungkin amalan ini lebih afdol bagi dia. Makanya Imam Malik ya terkadang nampak kurang ibadahnya. Lalu kata Imam Malik, jangan begitu. Ketika Nabi Imam Malik dituduhnya, kok kurang ibadahnya Imam Malik? Jangan begitu, karena orang punya kehususan dalam ibadah tertentu. Mungkin ada orang yang ahli tahajudnya, yang ahli puasanya, ada yang ahli sedekah, di ibadah lain kurang. Aku dalam hal ilmu, ya, dalam hal ilmu di ibadah yang lain kurang, tapi tidak masalah di bidang ilmu dia. Walaupun secara umum kita berhusnuzon, para ulama tentu yang ibadah mereka juga hebat-hebat gitu. Tapi dianggap kurang oleh sebagian, mungkin yang dia ahli tahajud mungkin. Maka demikian jawabannya Imam Malik. Maka beribadahlah kalian sesuai dengan porsinya, keahliannya, dan memang kelebihan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Jadi ada orang yang memang masya Allah kurang memang dia tahajudnya, tapi sedekahnya luar biasa yang akan menyelamatkan dia, tidak masalah. Mungkin sedekah kurang ya karena miskin, tapi sholat tahajudnya masya Allah. Atau sholat malam kurang, tapi puasanya tidak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal, maksudnya puasa terus. Puasa apa yang paling full, enggak ada lagi ya puasa Daud. Tidak boleh seorang muslim puasa tiap hari, enggak boleh. Cuma biasanya antum puasa sebulan, jangan. Ya kecuali Ramadan. Ya kalau Ramadan enggak sebulan malah masalah. Tapi kalau puasa tiap hari enggak, yang ada puasa Daud. Dan puasa Daud bukan puasa sehari berbuka sehari setelah itu enggak. Puasa Daud itu artinya puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Kapan? Ya tiap hari selama satu bulan. Selama satu bulan. Berarti berapa hari puasanya kurang lebih? 15. Itu puasa Daud. Kita puasa Daud tidak gitu. Puasa Daud hari ini besok tidak. Lusanya yonda. Wes berarti puasa apa namanya? Puasa sekali tau puasa apa itu? Daud itu puasa sehari buka sehari terus selama satu bulan. Itu sudah full sudah. Enggak ada lagi puasa yang terhebat selain dari puasa Daud. Artinya yang paling berat enggak ada lagi sudah. Maka kalau antum ingin coba-coba puasa, enggak pernah puasa sebelumnya, jangan langsung Daud, berat jemaah. Puasa yang ringan dulu, puasa satu bulan tiga hari. Ya, ayyamul bait. Sudah itu Senin Kamis. Sudah itu baru puasa Daud, ya. Baik. Kemudian al-yaqinu ai al-munafi lisyak, yang yakin ya, yang menafikan keraguan. Lawannya jadi ragu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Tapi mana syahidnya di sini jemaah? Mana syahid? Syahid itu segi pendalilannya mana di sini? Kata yang mananya firman Allah ini? Ayo, apa judulnya di sini? Al-yaqin. Ya, yang menafikan keraguan. Mana ayat yang menunjukkan atas bab ini? Hah? Innamal mu'minun? Bukan. Alladzina amanu? Bukan. Yang mana? Wajahadu? Bukan. Yang mana? Summalam. Summalam. Summalam yartabu. summa lam yartabu, itu syahidnya. Taib, kalau yang pertama mana syahidnya dalam ayat? Fa'lam, ya, antum garis bawah, itu syahidnya fa'lam. Terus dalam hadis mana? Man mata wa huwa ya'lamu, ya'lamunya garis bawah. Nah sekarang al yaqinu ay al munafil syak, mana syahidnya dalam ayat? Summa lam yartabu, lalu tidak ragu. Orang yang beriman itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Nah, adapun dalam hadis wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Rasul, bahwasanya aku yakni Muhammad adalah Rasulullah. Lalu kata Nabi, la yalqallaha, awas jangan salah baca, jangan la yalqallahu, bisa begitu. Kalau ini gundul enggak ada harokatnya, orang bisa baca ya la yalqallahu, ya kalau enggak ngerti nahwu sorofnya bisa baca la yalqallahu, ya. Jadi di sini Allahnya sebagai objek, maka berharokat nasab atau fathah. La yalqallaha, tidaklah orang bertemu dengan Allah, tidaklah orang Islam, ya, bertemu dengan Allah maknanya meninggal, ya, bihima, dengan membawa syahadat, dua syahadat tadi. Bihima itu apa? Syahadat yang dua. Kenapa syahadat itu dua? Karena memang dua syahadat, maka diistilahkan dua kalimah syahadat, ya, sehingga ada istilah syahadatain, ya, syahadatain, dua syahadat. Kalau ke Solo ke Jogja jadi sekaten. Nah, itu tadinya dua syahadatain itu. Syahadat apa yang pertama? Syahadat tauhid la ilaha illallah. Syahadat yang kedua syahadat risalah Muhammad Rasulullah. Maka siapa yang meninggal ketemu Allah membawa syahadat tauhid dan syahadat risalah, siapa yang meninggal ketemu Allah abdun, seorang hamba. Perhatikan ghairu syakin fihima, yang dia tidak ragu pada kedua syahadat tersebut, illa kecuali dakhalal jannah, Allah memasukkan dia ke surga. Mana syahidnya di sini? Ghaira syakin, garis bawah, ghaira syakin, tidak ragu, ya. Baik, jadi ternyata bukan semata-mata mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selesai, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak bisa mendapat keutamaan tersebut. Makanya jemaah sekalian, tolong diperhatikan ketika Allah dan Rasulnya dalam agama kita ini menjanjikan pahala, itu didapatkan pahala itu apabila syarat terpenuhi, syarat berlaku. Karena kalau antum dengar iklan juga begitu biasanya, ya, iklan, lalu ketentuan berlaku dalam tanda kutip, ketentuan berlaku kan itu, tidak sembarang dapat, tidak, ketentuan berlaku. Sama halnya kita untuk akhirat pun ketentuan berlaku, ya. Contoh misalnya jemaah, di antara pembahasan para ulama terkait berangkat sholat ke masjid, ya, berangkat sholat ke masjid berkaitan dengan dilipat gandakan pahalanya 27, 25 dan semisal itu, kalau kita baca syarah penjelasan ulama terhadap hadis itu, yang berjamaah di masjid dapat berapa derajat, 25 atau 27, ya. Di situ kata para ulama syaratnya berlaku. Syaratnya berlaku yaitu berwudu di rumahnya dan berjalan kaki ke masjid. Masya Allah. Selama ini kan kita paham pokoknya sholat berjamaah dapat sekian sudah. Di situ ada syarat berlaku, apa katanya hadis di situ? Man tatahara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya. Artinya berjamaah, kalau orang berjamaah di masjid namun tidak terpenuhi syarat ini, tetap dapat kelipatan pahala. Cuman berapa? Ini yang kita tidak menetapkan sekian dan sekian. Paham? Berjamaah ya dilipat gandakan dari sholat sendiri, betul. Tapi 25 atau 27 derajat itu hanya berlaku bagi yang bagaimana? Yang wudu di rumah dan yang jalan kaki. Dan niatnya memang tidak niat kecuali untuk ke masjid. Karena ada orang yang dari rumahnya niat untuk belanja, pas adzan sekalian ke masjid. Berarti niatnya bukan ke masjid, kemana? Belanja. Maka kalau ke masjid itu jangan sampai kita bermacam-macam niat. Maksudnya niat-niat duniawi jangan. Boleh macam-macam niat, bahkan bagus kalau niatnya ibadah semua. Niat ke masjid sholat berjamaah, plus niat untuk i'tikaf, plus niat untuk silat ziarah ke teman, plus niat untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Menuntut ilmu kalau ada kajian. Oh, tambah nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Tapi sambil apa ke masjid tujuannya beli, apalagi beli rokok sih. Beli rokok sih terus, subhanallah. Masa ono jamaah? Ono jamaah? Oh no. Ya. Bahkan ada ikhwan sudah ngaji, tapi si Ustaz si belum bisa ninggalkan rokok. Sudah ngaji, sudah, masya Allah, jenggot panjang, celana cingkrang, sudah ngaji, tauhid, sudah, rokok si, ya ya, emang antum bisa dikalahkan sama rokok ini gimana gitu loh? Rokok tinggalkan aja masa. Ya Ustaz, tapi angel ya. Subhanallah. Ada lagi ikhwan yang masih belum bisa tinggalkan dengar musik. Ada itu, sudah ngaji. Berarti kayaknya harus dikoreksi lagi tuh. Ngaji kita ini mungkin ada yang salah selama ini. Kan aja mas kalian, rokok lu gimana? Rokok itu bisa, gak bisa ninggalin. Kalau awam ya wajar. Kalau sudah ngaji masa rokok anda bisa ninggalkan, musik juga. Itu. Artinya coba apa antum dapat ketenangan tadi dengan dengar musik? Apa menjadi hidup? Masya Allah tentram. Allah mengatakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingat Allah, zikir kepada Allah, dengan hanya ibadah hati menjadi tenang. Dan ingat jemaah, kebid'ahan itu maksiat apa taat? Bid'ah. Ana tanya antum, kebid'ahan, kemaksiatan atau ketaatan kepada Allah? Maksiat. Kalau maksiat tidak menambah kecuali semakin jauhnya kepada Allah, dan kalau maksiat pasti tidak akan menimbulkan ketenangan. Maka lihat ibadah-ibadah saudara kita yang ibadah yang bid'ah, enggak membuat mereka dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh. Enggak membuat hati mereka semakin lembut, bahkan semakin keras. Maka ahli bid'ah kaum yang sangat keras. Lihat bagaimana mereka sekarang ini menaji di Bogor masjid, ya subhanallah. Padahal izin dari pemerintah sudah, tapi tetap, ya mereka gampang terprovokasi. Mereka sangat keras hatinya. Sangat keras. Bayangkan ini rumah Allah. Walaupun okelah Wahabi ini sesat, oke. Tapi dia bangun masjid, jemaah. Bukan Wahabi bangun supermarket. Kalau Wahabi bangun supermarket mungkin demo-demo lah, enggak apa. Wahabi bangun masjid, jemaah. Masjid Allah harusnya diberpikir di rumah Allah. Tapi karena kerasnya hati mereka akhirnya demo juga. Semoga Allah menyelamatkan ya Ustaz Yazid Habibullah dan juga para jamaah di situ. Sebagian ikhwan juga ada yang sudahlah, kita nih dari dulu ngalah terus. Kalau macam-macam semua datang ke situ. Nah, tapi itu juga enggak benar gitu, cuma nanti akan terjadi pertumpahan darah. Karena yang demo-demo itu kan juga saudara kita, hakikatnya dia saudara iman kita. Ya. Walaupun demikian ya mereka sesat menyimpang, hanya saja kalau kita lawan secara fisik ya, yang timbul apa? Aliran darah nantinya waliyadzubillah. Dan dikhawatirkan kita mati, mati dalam fitnah. Itu. Tapi ada sebagian besar-besar kita juga sudah begitu. Sudahlah kita semua nanti Bogorannya nyerang dan semisalnya pasang badan dan semisal. Ya. Cuman harus satu hal yang harus kita yakin bahwa masjid rumah Allah. Agama yang kita perjuangkan agama Allah. Intan surullah yang surkum. Wasabit taqdamakum. Kalau menolong agama Allah, Allah tolong kita. Dan juga Allah akan kokohkan kita. Hanya bentuk para jemaah pertolongan Allah kan macam-macam. Hatta walaupun mungkin masjid enggak jadi terbangun, tapi Allah tolong dari sisi yang lain, beri keberkahan. Dakwahkan juga tidak harus di satu daerah tertentu saja. Ya, demikian. Jadi tetap kita wajib bersabar, tetap bersabar dan ya bersabar dalam hal ini. Taib. Yang ketiga, al-qabul. Artinya menerima. Dan lawan dari al-qabul yani at-tark, meninggalkan. Ya. Al-qabul. Lah, kalau al-tark itu yang al-inqiyad ya. Kalau al-qabul itu lawannya berarti ar-radd, menolak. Ya, kalau al-inqiyad nanti tunduk, lawannya at-tarku, meninggalkan. Yang keempat nanti. Sekarang yang ketiga, al-qabul. Artinya menerima. Lawannya apa? Ar-radd, menolak. Baik. Al-qabulu lima qtadathu hadhil kalimatu biqalbihi wa lisanihi. Al-qabul menerima, yaitu menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Dan menerima itu dua, dengan hati dan lisannya. Jadi kalau penerimaan itu dengan hati dan lisan saja, baru nanti ketundukan dengan amalan anggota badan. Nanti itu. Jadi al-qabul itu dengan hati dan lisan. Ya. Kalau hati dan lisan sudah menerima, maka pastinya berkonsekuensi nanti akan mengamalkan. Contoh yang tidak qabul menerima, ya, hati dan lisan, banyak sekali, itu kalangan orang-orang kafir. Kalangan orang-orang kafir itu hatinya ya menolak, lisannya apalagi. Mana dasarnya? Qala Allahu Ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Perhatikan jemaah, bahwasanya orang-orang kafir itu kalau dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka itu menyombongkan diri, yakni menolak. Yastakbirun, yakni mereka menolak. Wa yaqulun, mereka malah mengatakan, a inna latariku alihatana li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita li syairin majnun, bagi penyair yang gila ini? Maksudnya Rasulullah. Jadi para jemaah, kalau Rasul saja yang sudah dakwah dengan hikmah, dengan akhlak yang agung, tetap dalam dakwah, tetap namanya dalam dakwah ditolak, bahkan dicaci maki, dihina dengan hinaan seperti ini, apalagi tentu kita. Maka sangat mustahil kalau Rasul dibegitukan kita, dan kita tidak lebih baik dari Rasul. Maka sangat mustahil kalau tidak mendapatkan perlakuan yang, ya, bahkan bisa jadi lebih dari Rasul. Tapi insya Allah kita tidak sampai seperti Rasul. Ya, kalau Rasul sampai mau dibunuh, sampai dilempari batu jemaah, sampai dikatakan gila dan semisal. Kalau kita antum paling dipol-pol, paling pol antum di lona Wahabi. Tok pol itu bisa. Apa sakit hatinya antum di lona Wahabi? Ya. Jadi cukup antum sabari. Wong Nabi sampai di lona syair, penyair majnun yang gila, kesurupan, gila. Wah, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka faj'alallahu ta'ala illata ta'dhibihim. Maka Allah menjadikan sebab ta'dhibihim, diazabnya mereka, wa sababahu huwa, dan penyebab mereka adalah istikbaruhum an qauli la ilaha illallah, kesombongannya mereka terhadap la ilallah, yakni enggan menolak, ya, terhadap kalimat la ilallah. Wa takdzibuhum man jabiha, dan pendustaan mereka, jadi mereka enggak mau mengucap la ilallah, dan juga pendustaan mereka terhadap yang dibawa oleh nabi, ya, yakni mendustakan kepada nabi. Walam yanfu ma nafathu walam yuthbitu ma asbatathu, sehingga mereka tidak menafikan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah, dan mereka tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Artinya mereka tidak mau mengucapkan, menolak la ilaha illallah, ya, sehingga mereka tidak menetapkan, tidak pula mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, yaitu mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, baru yang keempat, al-inqiyad. Al-inqiyad itu maknanya tunduk, jemaah. Tunduk. Lima zalat alaihil munafi litarki dzalik. Lawannya yang menunjukkan kepada ketundukan yaitu tidak adanya peninggalan, meninggalkan, yakni atar. Jadi konsekuensi la ilaha illallah itu para jemaah salat. Ini namanya tunduk. Konsekuensi la ilaha illallah itu menuntut ilmu, yakni beramal, gitu. Ibadah. Maka kalau sekedar ucapan la ilaha illallah saja, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah-ibadah lain, maka tidak berguna la ilaha illallahnya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Tapi mana yang tadi? Yang ketiga dulu. Mana syahidnya jemaah? Al-qabul. Mana syahidnya? Bahwa mereka kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kita meninggalkan sembahan kita demi penyair yang gila ini? Mana syaitnya di sini? Tadi sudah dijelaskan. Yastakbirun. Jadi mereka ini menolak. Sombong ini karena menolak. Tidak kabul menolak itu. Nah, demikian berjamaah. Pentingnya kita mempelajari taujih, arahan terhadap dalil. Seseorang tahu dalil belum tentu tahu hukum. Karena ketika kita, buktinya antum tadi ditanya, mana syahidnya, antum tidak paham. Berarti ada orang yang berdalil tapi tidak tahu hukum. Dia hafal dalil, enggak tahu hukum. Berapa banyak ahli bidah hafal Quran, berapa banyak ahli bidah hafal-hafal hadis, tapi tidak paham hukum, tidak paham tauhid, tidak paham apa itu syirik, karena mereka sekedar membaca. Maka penuntut ilmu itu harus tahu tiga ilmu. Satu, dalil. Satu, hafal. Kalau bisa hafal Quran, hafal hadis, tahu dalil. Yang kedua, tahu alat, kawaid, ya, usul. Ini kaedah-kaedah, cara pengambilan hukum. Yang kedua ini alatnya, ilmu usul fikih, ilmu kawaid fikih, kawaid-kawaid dalam ilmu. Nah, yang ketiga baru kesimpulan hukum atau hukum. Nah, tiga ini harus diketahui. Maka kalau penuntut ilmu, ketika ulama khilaf, penuntut ilmu jangan, wis opolah yang rojih mana. Jangan, itu orang awam kalau gitu. Tapi antum pelajari, al-qaulul awal apa, istinbah hukumnya, dalilnya, qaul tsani, qaul yang kedua apa, lalu mana yang kuat, antum merojihkan. Seperti itu penuntut ilmu, seperti itu orang-orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam ilmu. Dan sekarang fenomena yang sangat buruk dalam masalah mensikapi khilafiyah, jemaah. Jadi khilafiyah itu ada yang mu'tabar, ada yang gair mu'tabar. Ada yang boleh dan ada yang haram. Ikhtilaf dalam pokok agama atau hal yang sudah disepakati oleh ulama itu haram, khilaf, haram berbeda pendapat. Kalau menyelisih berarti yang satu sesat, yang satu dalam keadaan benar. Contoh khilafnya kita dengan Syiah misalnya. Jangan kita toleran di bidang ini. Jangan Syiah kan mencaci Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar kafir di neraka. Lalu kita katakan enggak apa-apa ini masalah khilafiyah, silakan saja. Lah ya jemaah. Ini kemungkaran, ini amar ma'ruf nahi munkar ini. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh ada toleran dalam masalah ini. Yang satu sesat, yang satu hak, itu saja. Yang kedua, khilaf-khilaf mu'tabar, yakni khilafiyah dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah fikih. Nah, sikap kita dalam khilaf yang mu'tabar bagaimana? Kita tetap wajib untuk mengamalkan yang kuat dan memilih pendapat yang kuat. Tidak boleh mengatakan silakan, kalau khilafnya mu'tabar, bebas pilih manapun, tidak apa-apa. Mau mengerjakan ini silakan, yang ini juga silakan. Salah pendapat seperti itu. Contoh, kunut subuh khilafiyah mu'tabar, na'am mu'tabar. Lalu kita katakan silakan mau kunut mau enggak. Lah, penuntut ilmu mengatakan kunut subuh bid'ah, yang tidak kunut itu yang sunnah. Jadi penetapan ini sunnah, ini bid'ah juga bisa terjadi khilaf. Tidak boleh orang ketika mensikapi kunut subuh kita mengatakan mau kunut silakan, enggak pun silakan. Bukan begitu maksud dari khilaf mu'tabar. Tapi maksudnya apa? Dalam hal tolerannya. Kita tidak menyesatkan, juga tidak memaksakan kehendak, tapi kita mengamalkan apa yang kita yakini. Jadi dalam hal toleran saja sikap kita ini mu'tabar. Contoh jemaah, daging anjing menurut madhab Maliki, menurut Imam Malik hukumnya makruh. Dan ini pendapat yang sangat lama menyelisih madhab jumhur mayoritas ulama. Bukan halal ya, tolong jangan salah paham. Imam Malik mengatakan daging anjing itu makruh. Ini mu'tabar tidak khilaf ini? Mu'tabar tidak jemaah? Mu'tabar ini. Lalu mentang-mentang ini mu'tabar, lalu antum katakan tidak apa-apa, mau makan anjing silakan, tidak pun silakan. Karena ini mu'tabar. Lah, kita katakan pendapat daging anjing makruh itu lemah. Lemah. Yang kuat daging anjing haram. Haram. Cuman kita kepada orang yang berpendapat daging anjing makruh seperti kepada Imam Malik dan yang mengikuti madhabnya, maka kita katakan toleran, dak. Yani kita menghormati, ya, tidak mengingkari. Maka tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar jemaah kepada masalah-masalah khilafiyah yang mu'tabar. Hanya amar ma'ruf nahi munkar kepada khilafiyah yang ghair mu'tabar. Itu yang berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Kita dengan Syiah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kita dalam masalah madhab fikih bukan amar ma'ruf mungkar, tapi masalah toleran, saling menghormati, lapang dada. Jadi kalau yang berpendapat daging anjing makruh, kita lapang dada. Jangan, oh sesat. Tidak, mengatakan daging anjing makruh ini adalah pendapat, betul dia salah. Pendapat ini salah, tapi kita toleran. Bukan berarti kita membolehkan, tidak. Kita katakan, lah ini pendapat lemah. Yang benar daging anjing haram, bukan makruh. Jelas ya. Oh kalau semua khilaf mu'tabar berarti boleh-boleh saja kawin tanpa mahram, kawin tanpa wali. Madzhabnya siapa? Abu Hanifah. Musik boleh? Oh boleh, kata Imam Dzuhri boleh. Jadi boleh dengar musik, boleh tidak, karena khilafnya mu'tabar. Dengar musik itu bukan mu'tabar. Dengar musik bukan khilaf yang mu'tabar. Enggak ada khilaf, tapi ijma. Musik haram itu ijma saja. Karena tidak berlaku lagi adanya khilaf setelah adanya ijma di imam yang empat. Imam Ibnu Hajam itu kan setelah imam yang empat. Jauh setelah imam yang empat. Imam yang empat sudah sepakat tentang haramnya musik. Maka perhatikan dulu kalau mensikapi khilaf, ini khilafnya mu'tabar atau tidak. Khilaf yang tidak mu'tabar dalam pokok agama atau dalam hal yang sudah ijma, seperti musik, enggak ada toleran dalam masalah musik. Ya. Artinya haram, dan yang terjadi nanti amar ma'ruf. Orang-orang dengar musik kita tegur, ya enggak boleh, ya haram ada. Ini haram, ya. Bukan oh boleh-boleh saja, enggak. Sama hanya orang yang berzina, lalu enggak apa-apa ini khilaf. Enggak ono khilaf zina itu jemaah. Ya. Jadi demikian. Sikap kita mana amar ma'ruf munkar, mana yang sifatnya kita lapang dada bertoleran. Insyaallah sampai sini dulu. Jadi nanti masih pembahasan apa? Masih pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Allah Ta'ala adam. Mungkin antum subuh tadi ada kajian lah, kajian. Hah? Masya Allah. Jam berapa selesainya? Oh, Masya Allah. Jadi jamaahnya langsung duduk atau pulang ya? Hah? Atau ada jamaah yang baru ya? Nah, ya intinya berjamaah sekalian, Masya Allah. Kita harus bersyukur berjamaah ketika Allah mudahkan, Allah memberi taufik kita untuk bisa semangat dalam belajar menuntut ilmu, khususnya sekarang di zaman fitnah seperti ini. Jadi harus memperbanyak, dalam arti harus banyak pembekalan kita dengan ilmu, harus rajin semangat al-hirs. Jadi menuntut ilmu itu bukan sekedar menuntut, tapi al-hirs. Hirs itu apa jemaah? Hirs itu semangat gitu. Jadi ada 1-2 majlis pun Masya Allah duduk. Itu semangat. Dan menuntut ilmu, bedanya dengan yang tidak semangat atau yang hanya sekedar menuntut ilmu adalah dari pengaruh dan juga nanti dari keberlangsungan. Ada yang langgeng, ada yang futur, ya, demikian. Maka ala kulli hal, istiqomahkan antum dalam belajar, yani karena amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang ajeg dawam, istiqomah, walaupun mungkin itu sedikit, ya. Demikian mungkin diantara penyemangat, ya, Masya Allah, semangat dalam belajar menuntut ilmu. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.